السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wala yakhruju ahadun min ahli al-qiblah min al-Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw yarudda shay'an min athari Rasulillah aw yusalli li ghairillah أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. كتب مؤلف رحمه الله، dan seseorang dari ahlul qiblah tidak keluar dari Islam hingga dia membantah atau menentang ayat dari kitabullah, atau menentang sesuatu dari sunnah-sunnah Rasulullah, atau sholat kepada selain Allah, atau menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Kalau dia melakukan hal tersebut atau salah satu dari hal-hal tersebut, faqad wajaba alaika an tukhrijahu minal Islam, maka mesti bagimu, harus bagimu untuk mengeluarkan orang tersebut dari keislaman. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik, kalau tidak melakukan hal-hal tersebut, fa huwa mu'minun wa muslimun, maka dia mukmin muslim bil ismi, secara zahir namanya saja muslim mukmin, la bil haqiqah, bukan hakikat. Adapun hakikat hati seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Kadang zahirnya muslim, ternyata di dalamnya ada kekafiran, yang berarti munafik. Tetapi nahkum ala zahir, kita menghukumi zahirnya, ala al-isim. Adapun al-haqiqah, Allahu a'lamu bihi, Allah yang lebih tahu tentangnya. Berkata Syaikhul Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, qal la yakhruju ahadun min ahli al-qiblati min al-islam illa birtikabi naqidin min nawaqid al-islam al-ma'rufah. Tidak keluar seorang pun dari kalangan ahlul qiblah, ini muslimin, tidak keluar dari Islam kecuali birtikabi naqidin min nawaqidil Islam, kecuali kalau dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Naqib, pembatal. Al-ma'rufah, yang sudah ma'ruf. Pembatal-pembatal Islam sangat jelas. Wa yazulu udhruhu, dan tidak ada udhur. Khonibirin a'azakumullah, dalam fiqh dibahas dalam masalah takfir, mengkafirkan seseorang itu tidak mudah. Harus jelas penyebab-penyebabnya dan harus bersih dari penghalang-penghalangnya. Yani kalau wujidat syurutuhu, kalau ada syarat-syaratnya atau sebab-sebabnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Penyebabnya sudah disebutkan dalam matan kitab kita ini. Apa itu? Juhud. Menentang ayat dari ayat-ayat Allah. Menentang sunnah dari sunnah Rasulullah. Atau salat kepada selain Allah. Atau menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab-sebab atau pembatal-pembatalnya. Tetapi di samping ada pembatal-pembatalnya atau ada asbabnya, juga untuk dikatakan kafir harus tidak ada mawani', tidak ada penghalang. Harus intifa' al-mawani'. Wujudul asbab wa intifa'ul mawani'. Adanya sebab-sebab dan tidak adanya mawani'. Apa itu mawani'? Penghalang-penghalang. Di antaranya al-jahlu, kebodohan. Dia berbuat salah satu dari apa yang disebutkan tadi. Ternyata jahil. Aku enggak tahu kalau itu Quran. Aku enggak tahu kalau itu adalah ayat. Saya kira itu ucapan fulan mau fulan. Disampaikan sunnah, dia tentang. Apa ini sunnah? Dicerca, dimuzuhi, bahkan dilecehkan. Kafir kamu. Bagaimana saya kafir? Saya muslim. Kamu enggak beriman pada Rasul? Beriman. Dan saya percaya ucapan Rasul. Ini ucapan Rasul. Oh, itu ucapan Rasul. Berarti dia tidak tahu. Ini mana? Penghalang. Orang ini tidak dikatakan kafir karena tidak tahu kalau itu ucapan Rasul. Yang kedua adalah al-ikrah. Terpaksa. Dipaksa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada orang-orang yang demikian. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Seperti sahabat Ammar bin Yasir yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur yang disuruh, dipaksa oleh orang-orang kafir dengan menyiksanya. Terucaplah kalimat-kalimat. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelanya. Ammar dipenuhi keimannya, dipenuhi keimanan pada dirinya. Min mafraqi ra'sih, dari mulai belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwa beliau mukmin. Ucapannya tadi hanya karena dipaksa saja. Itu pun beliau menyesal, menangis radhiyallahu taala anhu. Maka Allah turunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Dan termasuk diantaranya, diantara mawani, penghalang-penghalang, adalah hilangnya akal atau tidak sadar. Seperti orang mabuk kan mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak karuan, diantaranya ucapan kafir. Ketika dia sadar disampaikan kamu mengucapkan seperti ini, dia menyatakan sungguh demi Allah aku tidak sadar mengatakan seperti itu. Maka dia juga tidak kafir, tetapi dia mendapatkan dosa besar karena kemaksiatannya, yaitu khamr atau sejenisnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang sejenisnya adalah orang yang lindur, mimpi, bangun, berbicara dengan ucapan-ucapan kufur. Ini disebut dengan udzur. Maka kata beliau, kalau mengerjakan naqidin min nawaqidil Islam wa yazulu udzruhu, mengerjakan pembatal-pembatal Islam dan tidak ada udzur, maka dia kafir. Berarti kafir itu kalau ada nawaqidnya dan tidak ada mawani'nya. Yazulu udzur maksudnya tidak ada mawani', penghalang-penghalangnya. Qauluhu, ucapan beliau, hatta yuradda atau hatta yarudda ayatan min kitabillah. Tidak dikatakan kafir sampai menolak satu ayat dari kitabillah. Yang dimaksud tentunya juhud. Menolak maksudnya juhud. Idza jahada al-Qur'ana aw ba'dahu, kalau menolak, menentang Al-Qur'an atau menentang sebagiannya atau menentang sunnah yang sahihah aw ba'daha atau sebagiannya, aw ankara syai'an fil Qur'an atau mengingkari sesuatu yang ada dalam Qur'an atau mengingkari sesuatu yang ada dalam sunnah as-sahihah. Ikhwani fid din, azakumullah, sebagai catatan penting, yang dimaksud adalah menolak ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kalau dia menolak satu sunnah, tetapi dengan maksud menolak hadisnya dari sisi kesahihan, ini jangan-jangan hadis ini dhaif, maka dia tidak kafir. Karena dia memiliki keimanan bahwa kalau itu sahih, saya terima. Tapi dia meragukan kesahihannya. Imma bijahlin au bi'ilmin, dengan kebodohan misalnya. Wah, paling-paling hadis itu dhaif. Tak mungkin hadis seperti itu. Padahal hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Ada bijahlin, dengan kebodohan. Tetapi kalimat itu menunjukkan kalau dia memiliki keyakinan, kalau saja hadis itu sahih, saya akan terima. Cuma dia jahil, tidak mengerti kalau hadis itu sahih, dan dia menganggapnya dhaif. Ini rincian penting. Demikian pula, apalagi bi'ilmin, apalagi dengan ilmu. Hadal hadis dhaif, ini hadis dhaif. Kamu menolak hadis, kafir. Keliru, terburu-buru, salah. Kalau dia menolak karena meragukan kesahihannya, walaupun ternyata sahih, tetapi dia memiliki sedikit ilmu bahwa hadis ini ada rawi fulan yang lemah hafalannya. Memang betul, rawi itu lemah hafalannya, tapi dia sok pinter. Karena jalannya bukan hanya itu. Ada jalan lain yang tahassana, yang naik derajatnya karena didukung dengan riwayat-riwayat lain, sehingga menjadi sahih. Tetapi karena dia jahil, melihat ada satu rawi, kemudian dia tolak. Walaupun dia menolak hadis yang sahih, tetapi dia bukan kafir. Karena dia menolaknya karena dikira hadis itu dhaif. Khana bin na'azakumullah. Tetapi kalau dia tahu hadis itu sahih, tahu itu ucapan Rasulullah, dia tidak peduli. Dia menyatakan bahwa saya tidak percaya walaupun itu ucapan Rasulullah, bahkan kalau perlu itu ucapan Allah, saya tidak percaya. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fahadha yuhkam alaihi birriddah. Orang yang seperti ini dihukumi sebagai murtad, kafir. Apa jenis kekafirannya? Dijuluki dengan kufrul juhud. Dijuluki dengan kufrul juhud. Kafir karena menentang. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulih. Karena dia menentang dan mendustakan Allah dan Rasulnya. Malam yakun jahilan. Selama orang itu bukan jahil, bukan bodoh. Au muqallidan. Selama dia bukan taklid. Ini paling-paling hadis Wahabi. Saya madhabnya bukan Wahabi. Tidak ada hadis seperti itu dalam madhab kami. Taklid. Ini juga sejenis atau semirip dengan kebodohan tadi. Dengan kebodohan. Dikira ada hadis madhab ini, hadis madhab itu. Berarti dia muqallid. Taklid. Pokoknya apa kata guru saya? Apa kata kiai saya? Apa kata ulama saya? au muta'awwilan. Demikian pula yang dikecualikan adalah muta'awwil. Tahu muta'awwil? Muta'awwil itu tidak menolak ayatnya, tidak menolak hadisnya, tapi menolak maknanya. Hadisnya benar, sahih, saya terima. Ayat Al-Quran tidak mungkin saya tolak, saya terima. Tetapi maksud ayat ini bukan ke sana, tapi ke sini. Ditakwilkan kepada makna lain. Walaupun kita juluki orang ini sahibu hawa, walaupun kita juluki orang ini mubtadi'un dal, tetapi untuk dikafirkan tidak bisa. Karena pada intinya, dia meyakini Quran harus diterima, hadis harus diterima. Tetapi dia berkata, maknanya bukan itu. Maknanya lain. Ditafsirkan kepada makna yang salah. Ditafsirkan kepada makna-makna yang batil. Ini muta'awwilan. Maka muta'awwil, seorang yang menyelewengkan makna kepada makna lain, berarti pada hakikatnya. Orang ini tidak menentang Al-Quran, tidak menentang sunnah, tapi menentang makna yang terkandung di dalamnya. Dia menganggap maknanya selain itu. Dia anggap maknanya bukan yang ada di situ. Dan ini barakallahu fikum cukup dikatakan sebagai sahibul hawa, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu. Fahadha yubayyanu lahu. Orang-orang seperti ini harus dijelaskan pada mereka bahwa tafsir yang benar bukan seperti itu. Tafsir yang hakiki bukan ke sana. Fa idza buyyina lahu wa asarra fa innahu yuhkam alaihi birriddah. Tetapi kalau sudah diterangkan, sudah dijelaskan, yang jahil juga tidak diterangkan. Engkau ini enggak ngerti, jahil. Sesungguhnya ini hadis sahih ucapan Rasulullah. Ini ayat Al-Quran dan ini tafsirnya seperti ini. Ternyata tetap, walaupun dia sudah tahu bahwa itu ucapan Allah, dia tolak. Walaupun dia sudah tahu ternyata tafsirnya bukan ke sana, dia ngotot pokoknya. Sudah diterangkan bahwa ini ucapan-ucapan Rasulullah, tetap dia tolak. Maka ini pun sama, dihukumi dengan riddah. Karena sudah qiyamul hujjah, sudah ditegakkan hujjah kepadanya. Wal muradu bi athari Rasulullah SAW al-ahadi. Yang dimaksud oleh penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan ucapan beliau, asar-asar Rasulullah, maksudnya adalah hadis-hadis Rasulullah. Karena asar secara lughatan, secara bahasa artinya peninggalan. Saya khawatir, mungkin beliau juga khawatir, kalau ada yang menafsirkan peninggalan itu peninggalan-peninggalan bajunya, bejanaknya, beberapa helai rambutnya dan sebagainya, itu juga. Siapa yang menolaknya, maka dia kafir. Bukan ke sana. Walaupun maknanya asar memang peninggalan-peninggalan, tetapi yang dimaksud adalah hadis-hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menolak ajaran Rasulullah sallam juhudan, dengan menentang, maka dia kafir. Wa qawluhu aw yarudda syai'an min athari Rasulillah. Dan ucapan Imam Al-Barbahari, juga siapa yang menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah, fa innahu yakfur, maka dia kufur. Wa hadhihi qa'idatun 'azimah. Ini adalah kaidah besar, kaidah yang sangat agung menurut Ahlus Sunnah, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yukhalifuna biha fi'atain. Prinsip yang agung ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah berbeda dengan kelompok-kelompok menyimpang. Satu khawarij, yang kedua murji'ah. Satu berlebihan, satu berkurangan. Adapun Ahlus Sunnah wasatan, tengah-tengah. Maka kaidah Ahlus Sunnah ini menyelisihi dua golongan yang sesat. Yang pertama Al-Khawarij wal-Ghula, kelompok ekstrim. Alladzina yukaffiruna bil-kabair, yaitu mereka-mereka yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Padahal bukan syirik. Bukan syirik akbar. Mereka kafirkan kaum muslimin. Dengan kedzaliman kafir. Korupsi kafir. Membunuh kafir. Menangkap ulama kafir. Qanibina a'azakumullah. Ini khawarij. Menganggap bahwa mereka yang berbuat dosa-dosa besar kafir. Adapun ahlu sunnah, prinsipnya tadi apa? Selama tidak menentang ayat dari ayat-ayat Allah dengan juhud, selama tidak menentang hadis-hadis Rasulullah yang sahihah dengan juhud, maka belum dikatakan kafir. Maka kelompok pertama yang menyelisih ahlu sunnah adalah khawarij. Karena mereka kebablasan berlebihan. Yang kedua, fi'atul murji'ah. Yang kedua, kelompok yang sebaliknya. Yaitu murji'ah. Alladzina yaqulun. Yang mereka berkata, la yadurru ma'al imani ma'siyatun. Kata mereka, kemaksiatan apapun tidak mempengaruhi iman. Madamal insanu mu'minan biqalbihi. Selama dia meyakini dengan hatinya, maka perbuatan apapun tidak mengkafirkan. Astagfirullah. Walaupun menentang ayat, walaupun menentang hadis, walaupun juhud, menentang ucapan Allah, mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak mengurangi iman. Kata mereka, tidak mengurangi iman. Apalagi kafir. Berkurang saja tidak. Ini murji'ah. Fa innahu la yadurruhu syai'un minal ma'asi. Katanya, kalau seorang sudah mukmin, menurut mereka mukmin itu adalah keyakinan dalam hati. Kata mereka, selama dia mukmin dalam tanda petik, selama dia punya keyakinan di hati, cukup. Maka la yadurruhu syai'un minal ma'asi, maka tidak ngaruh perbuatan maksiat apapun, kezaliman apapun, walaupun dia meninggalkan salat dengan sengaja muta'ammidan, walaupun dia meninggalkan seluruh amalan, tidak beramal ibadah apapun, tetap mukmin. Yang penting punya keyakinan. Persis seperti ajaran-ajaran kepercayaan. Yang penting eling, nang Gusti Allah cukup. Yang penting eling, ingat, selesai. Yang penting hati kita ingat Allah, cukup. Hadi murji'ah. Walam ya'mal syai'a, walaupun tidak mengamalkan apapun. Menurut mereka mukminun kamilul iman. Mukmin yang sempurna keimanannya. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Yang satu kebablasan, yang satu meninggalkan seluruhnya. Qanibina a'azakullah khawarij. Mengambil kemaksiatan dan dosa. Menganggap bahwa iman terpengaruh dengan dosa. Yaitu hilang imannya. Jadi kafir dengan semua dosa. Berzina kafir. Membunuh kafir. Minum khamr kafir. Berbuat zalim kafir. Sedangkan murji'ah sebaliknya. Berbuat dosa apapun, sebesar apapun, bahkan berbuat kufur, tidak beribadah sama sekali, yang penting punya keyakinan dalam hati cukup. Dia mukmin. Ini juga bertentangan dengan kaidah ahli sunnah. Bahwa seseorang dianggap muslimin selama mereka memiliki ciri-ciri keislaman secara zahir. Urusan batinnya, urusan Allah. Tidak dikatakan kafir kecuali kalau menentang ayat Al-Quran, menentang hadis Rasulullah SAW, atau meninggalkan salat dengan sengaja, atau salat kepada selain Allah, atau menyembelih, dipersembahkan pada selain Allah, dan sejenisnya. Itu pun setelah lengkap syarat-syaratnya, dan setelah hilang penghalang-penghalangnya. Tidak ada uzur. Bukan jahil, bukan bodoh, bukan dipaksa, bukan pula mu'awil yang menakwil-nakwilkan, ila akhirnya. Amma ahlus sunnah wal jama'ah, fakama dhakar al-muallif. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka seperti apa yang disebutkan oleh musannif, muallif, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah. Annahum wasatun baina at-ta'ifataini, bahwa mereka Ahlussunnah tengah-tengah di antara dua kelompok ekstrim. Fayaqulun, maka mereka berkata Ahlussunnah, al-kaba'ir takhtalif. Yang namanya dosa-dosa besar berbeda-beda. In kanat minasyirki, kalau itu termasuk kesyirikan, syirik-syirik akbar. Awil kufri, atau kekafiran-kekafiran akbaraini, yang dua-duanya besar, syiriknya syirik besar, kafirnya kafir kubra. Fa innaha tukhriju minal millah, maka tentunya akan mengeluarkan seseorang dari agama. Bil ijma', menurut kesepakatan seluruh para ulama. Ijma'. Wa amma idza kanat laysat kufran, kalau dosa besarnya bukan kekafiran, bukan pula kesyirikan akbar, wa laysat takdziban likitabillah, bukan pula mendustakan ayat Allah, bukan pula mendustakan sunnah Rasulullah, bukan pula meninggalkan salat, bukan pula berdoa kepada selain Allah, bukan pula menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Fa innaha kabiratun duna dzalik, maka kalau itu hanya dosa-dosa besar yang di bawah itu, fahadhihi la yukhriju biha al-'abdu min al-islam, maka yang demikian la yukhriju biha al-'abdu min al-islam, maka seseorang hamba tidak keluar dari Islam karena dosa-dosa tersebut, selama bukan kesyirikan, selama bukan meninggalkan salat, selama bukan berdoa kepada selain Allah, ila akhirih. Maka kalau dosa-dosa besar selain itu, tidak mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Berbeda dengan khawarij, berbeda pula dengan mu'tazilah. Khawarij menganggap kafir, mu'tazilah walaupun tidak menganggap kafir, tapi menganggap kekal dalam neraka. Ada kemiripan dengan khawarij, ada perbedaan. Mu'tazilah menganggap orang yang berbuat dosa-dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir. Kata mereka tidak bisa dikatakan mukmin, tetapi tidak pula bisa dikatakan kafir. Loh bagaimana? Wahai Mu'tazilah, berarti orang yang pendosa-pendosa ini apa kita sebut? Pokoknya ada kedudukan di tengah-tengah antara mukmin dengan kafir. Terus bagaimana nanti yaumul qiyamah ya Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, menurut kami mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Lihat, istilahnya di dunia berbeda dengan khawarij, tetapi meyakini sama dengan khawarij bahwa mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka ini sejenis takfir juga, karena menganggap tidak mukmin. Adapun Ahlussunnah menganggap mereka tetap mukmin walaupun pendosa, walaupun berbuat dosa besar, dia tetap mukmin, tetapi inti keimanan saja. Artinya dia masih dianggap seperti muslimin. Imannya dengan dosanya berkurang. Itu pasti. Karena iman yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan dosa-dosa. Berbuat dosa besar berkurang, berbuat dosa besar berkurang, berkurang, berkurang. Ini Ahlussunnah. Wasatun bainahuma. Mereka ini dijuluki dengan golongan wa'idiyah. Khawarij juga wa'idiyah. Mu'tazilah juga wa'idiyah. Kenapa dijuluki wa'idiyah kedua-duanya? Karena kedua-duanya memiliki kesamaan dari satu sisi. Sama-sama sesat dalam memahami ayat-ayat wa'id atau hadis-hadis wa'id. Wa'id itu artinya ancaman. Ayat-ayat ancaman atau hadis-hadis ancaman. Mereka mengira bahwa ancaman sama dengan janji. Janji Allah pasti ditepati. Kata mereka, ancaman Allah pun pasti ditepati. Maka siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu kan ancaman. Menurut mereka, harus ditepati. Karena ancaman sama dengan janji. Ini janji baik, ini janji jelek. Janji baik pasti ditepati. Janji jelek pun harus ditepati. Wah, ini kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah. Maka ketika ayat menyatakan tentang orang yang membunuh, Allah sebut dengan ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adlahu jahannam. Allah laknat mereka, Allah murka pada mereka, dan Allah persiapkan jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Ini ancaman bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Kata mereka berarti membunuh itu kekal dalam neraka. Apakah benar tafsir seperti ini? Mu'tazilah menyatakan menurut ayat ini berarti mereka kekal dalam neraka, bagaimanapun juga. Khawarij juga mengatakan kekal dalam neraka, bagaimanapun juga. Kata Khawarij, karena kekal dalam neraka berarti kafir, selesai. Kata Mu'tazilah, bukan. Dia bukan kafir, tapi mukmin juga bukan. Ada manzilah baina manzilatain. Tetapi sama-sama kesesatannya dari sisi wa'id. Ini adalah kesalahan besar, penyimpangan dan kesesatan dalam memahami ayat-ayat wa'id. Padahal ahlu sunnah kaum muslimin dari para sahabat, para tabi'in, dan juga para a'immah, a'immatul muslimin, mereka semua memahami bahwa ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Ancaman terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak menepati janji sifat jelek yang tidak mungkin bagi Allah. La yukhlif Allah al-mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janji-janjinya. Maka menyelisihi janji sifat jelek. Tetapi kalau menyelisihi ancaman, itu sifat baik. Sifat apa itu? Ancaman Allah, kamu akan begini, kamu akan begitu. Kemudian setelah dihadapkan pada Allah Ta'ala, Allah melihat kebaikan orang ini dan kesolehan dalam sisi lainnya, maka Allah maafkan, tidak jadi diazab. Allah hapuskan. Apa namanya itu? Sifat ghafur, pengampun. Afuun, pemaaf. Maka barakallahu fikum, kesesatan Khawarij dan Mu'tazilah menganggap ancaman seperti janji, harus ditepati. Karena Allah sudah berkata dalam Quran, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Ancaman orang yang bermaksiat dengan neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini namanya ancaman. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka-mereka yang tidak sampai kafir. Dan Allah mengadab selama-lamanya yang kemaksiatannya sudah sampai kepada kekafiran. Berbeda. Adapun dosa-dosa besar, kadang Allah maafkan, kadang Allah adab dulu, baru kemudian masuk ke dalam jannah. Karena imannya masih ada. Maka dikatakan oleh ahlu sunnah bahwa dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, atau dosa-dosa yang seperti itu, terancam dengan ancaman-ancaman. Tetapi apakah akan diazab seperti apa yang Allah ancamkan atau tidak, itu kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah kehendaki, Allah adab dia sesuai dengan ancaman. Atau kalau Allah kehendaki, Allah kurangi. Atau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Dan itu sifat afuun ghafur. Pemaaf dan penyayang. Pengampun. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, Al-Khawarij wal-Mu'tazilah akhadu binususil wa'id. Mereka mengambil ayat-ayat ancaman, wa taraku nususal wa'id, tetapi mereka tinggalkan janji-janji Allah. Apa janji-janji Allah? Barang siapa yang berbuat begini-begini, fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang beramal soleh, maka niscaya Allah akan ampuni dia. Barang siapa yang beramal begini, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ada atau tidak ada? Sangat banyak. Dalam hadis-hadis juga sangat banyak. Siapa yang sholat, maka niscaya dari sholat ke sholat akan mengampunkan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan akan mengampunkan dosa. Dari Jumat ke Jumat akan menghapuskan dosa. Ini janji-janji Allah SWT. Apakah mereka tidak baca? Inilah kesalahan Khawarij dan Mu'tazilah. Membaca ancaman-ancaman tetapi lupa kepada janji-janji. Wal murji'ah alal aksi. Sedangkan murji'ah sebaliknya. Mengambil janji-janji baik, melupakan ancaman-ancaman. Bukankah Allah Ghafurur Rahim? Bukankah Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun? Dosa apapun akan diampuni, tenang aja. Yang penting kamu punya keyakinan, mukmin, selesai. Dosa-dosa akan dimaafkan oleh Allah. Nah, terus, bagaimana dengan ancaman-ancaman? Ya murji'ah, bagaimana dengan ancaman-ancaman tadi? Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha. Bagaimana dengannya? Bagaimana dengan ayat? Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ayat Allah yang lain yang mengancam pendosa-pendosa dengan azab? Tidak dianggap oleh murji'ah. Tidak dianggap oleh murji'ah. Sehingga mereka berkata berbuat dosa apapun tidak ngaruh dalam iman. Kedua-duanya sesat. Adapun ahlu sunnah mengambil dua-dua dalil. Dalil wa'id dan juga dalil wa'ad. Dalil-dalil ancaman dan juga dalil-dalil janji. Semuanya dipegang oleh ahlu sunnah. Inilah golongan yang tengah, golongan yang bijak. Golongan yang benar-benar di atas shiratal mustaqim adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Yang beriman kepada nususil wa'id. Beriman pula dengan nususil wa'id. Beriman kepada ayat-ayat tentang janji-janji Allah. Beriman pula dengan ayat-ayat Allah yang mengandung ancaman-ancaman. Beriman dengan hadis-hadis ancaman. Beriman pula dengan hadis-hadis janji. Dan kemudian dikompromikan dengan apa yang diajarkan, apa yang dipahami oleh salaf. Yaitu, kalau Allah ampun, kalau Allah kehendaki, Allah maafkan sesuai dengan janji-janjinya. Kalau Allah kehendaki, Allah azab sesuai dengan ancaman-ancamannya. Selesai. Dosa-dosa besar, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Sesuai dengan janji Allah, barang siapa yang beramal saleh, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang beribadah, salat, puasa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Di antara salat dengan salat, di antara puasa dengan puasa. Demikian pula, kalau Allah kehendaki, Allah akan mengadab. Sesuai dengan ancaman-ancaman Allah. Maka dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Wa qawluhu, dan ucapan berikutnya, aw yusalli li ghairillah aw yadhbaha li ghairillah, atau salat untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah. Yani seperti mereka-mereka yang salat ke kuburan, sujud ruku menghadap kuburan, dan yang dimuliakan kuburan, yang diagungkan kuburan. Berdoanya kepada orang mati. Aw yasjud li sanamin, atau sujud pada berhala. Atau menyembelih untuk selain Allah. Melakukan sesuatu dari ibadah-ibadah tetapi untuk selain Allah. Fahada musyrikun. Maka orang seperti ini dijuluki musyrik. Berbuat kesyirikan. Kafir. Kafir dia. Kharijun minal Islam, dia keluar dari Islam. Selama tidak ada udzur. Jangan lupa itu. Selama tidak ada udzur. Bukan karena jahil, bukan karena dipaksa. Nah. Wa ma duna dzalika fa ahlus sunnah wasatun fihi bainal murji'ah wa bainal khawarij. Adapun yang selain itu, maka ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara Murji'ah dengan Khawarij. Ucapan berikutnya, wa idza fa'ala syai'an min dzalik faqad wajaba 'alaiha 'alaika an tukhrijahu min al-islam. Kalau ada yang melakukan hal-hal kufur tadi, maka wajib atasmu untuk menganggapnya kafir. Yani idza fa'ala syai'an min dzalik. Kalau melakukan hal-hal yang sudah disebut tadi. Yani salat untuk selain Allah, mempersembahkan sembelihan untuk selain Allah, atau beramal ibadah untuk selain Allah, maka wajib kau anggap orang ini kafir. Wa wajib 'alaika an ta'taqida annahu kafir, dan wajib engkau meyakini dia kafir. Tidak boleh engkau berkata la yahummuni hadza. Enggak boleh berkata seperti itu. Apa peduliku? La yahummuni hadza. Aw la adri anhu, atau berkata saya tidak tahulah. Terserah. Saya enggak peduli dengan mereka. Kafir mau enggak kafir, enggak bisa. Harus kamu yakini dia kafir. Kalau sudah terbukti, hujjah sudah tegak, dia tidak bodoh, dan dia dalam keadaan bukan terpaksa. Bal yajib 'alaika an tukaffira al-kafir wal musyrik, maka wajib bagimu untuk mengkafirkan orang kafir. Mengkafirkan orang kafir dan menganggap musyrik orang yang berbuat syirik. Wa antu fasiqal 'asi, sebagaimana wajib pula kita menganggap fasik orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa-dosa besar selain syirik. La budda min bayanil haqqi fi hadzal amr, maka wajib kita menjelaskan urusan-urusan yang seperti ini. Qul inna a'udzubikumullah. Apakah dengan ta'mim, dan itu lebih mudah, lebih selamat. Dengan ta'mim itu hanya dengan kalimat umum. Siapa yang berbuat kesyirikan, mempersembahkan sembelihan pada selain Allah, maka dia kafir. Ini harus. Adapun ketika ta'yin, si fulan kafir karena berbuat seperti ini, setelah terbukti kalau fulan ini sudah mengerti, sudah tegakkan hujah padanya, bukan jahil, bukan terpaksa. Ila akhiri, al-mawani' sudah tidak ada, penghalang-penghalangnya, maka juga kita harus menyatakan secara ta'yin, fulan telah kafir. Tentunya yang kedua ini lebih berat. Yang kedua ini lebih berat. Dan konsekuensinya juga lebih berat. Karena Nabi menyatakan, siapa yang menyatakan pada saudaranya ya kafir, maka niscaya akan terjadi pada salah satunya. Kalau dikafirkan benar-benar kafir, alhamdulillah. Kalau tidak, kembali kepada orang yang mengatakan ya kafir itu, kekafirannya. Kembali pada dirinya. Ini konsekuensi yang sangat berat. Qauluhu fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'minun muslimun. Adapun yang tidak melakukan hal-hal tadi, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia hukum asalnya muslim mukmin secara zahir. Ini secara zahirnya saja. Wasariratuhu ilallah, adapun urusan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Wassalatu tawfiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.